mulai sedang berbunga. Musnah cinta tanpa sebab kerana. Thank you. Malam ini aku rindu kamu sayang, ingin aku memeluk dirimu. Dalam pikiran hanya dirimu sayang, tapi di batas jarak dan waktu. Namun apalah dayaku, jadikah aku yang menunggu. Meski kau jauh dariku, hatiku yang dulu hati. Ndak mungkin denai cari nan lain di hati nan koyo adia juo. Ndak mungkin denai cari nan lain di hati nan koyo adia juo. Jago cinta suci. cermin diri tinggi bayang dari badan terlampau picayo diri adik rasa dalam genggam haro sabana haro adik cinta terakhir di hati punyo adik sama saja menilai cinta johara Terima kasih. dia oi hujan labe lan turun usah gamangkan dia oi ile patui nanti bo di rumpun kayu gadan kita batadu piana nak nyori nai membasahi jo daun pisang sahalai denai ato kuliah janda nyo basah hati den cinto. Takuikan dia oi sayang bakeh denai ko ko nyampang isuak denai bapan yang cinto takut tua diri den surang salamonyo karano cinto kita indah bapisa sampai naiko de rasa pantun awan barara sanjo indah tagalo catayo cinto de naiko ko nyampang nyao jadi taruhannyo den sarahkan cinto jo hati nanku de asa pantun awan barara sanjo indah tagalo cahayo cinto de naiko ku nyampang nyau jadi taruhannyo den sarakan cinto jo hati nanku jo hati nanku. Sayang bakeh denai ko ko nyampang isuak denai bapan yang cinto takut tua diri den surang salamonyo karano cinto kita indah bapisa sampai bacarai nyau dari janji denai ko de rasa pantun awan barara sanjo indah tagalo catayo cinto denai ko ko nyampang nyao jadi taruhannyo den sarahkan cinto jo hati nanku de asa pantun awan barara sanjo indah tagalo cahayo cinto denai ko ku nyampang nyao jadi taruhannyo den sarakan cinto jo hati nanku jo hati nanku de rasa pantun awan barara sanjo indah tagalo catayo cinto de denaiku. Cinta jo hati nanku di asa pantun awan barara sanjo indah tagalo cahayo cinta denaiku. Tapi dua indah sahaluan, arah tasido in pandang adia membui hati ibu rupa-rupanya adia tak mau nang sayang dalam bed sudah hatiku Allah mampunya. Terima kasih. Rayuan, hendaklah kuat dek hujan. usah bermain rasa adik nan rambang mati. Siap kurawan sayang adik tada yoko. Salah mandang tak pandai mau kuagaya. Tagaman badan dibuai anak.